ali Allah. Puasa terus tapi enggak ikhlas, ditolak oleh Allah. Banyak mengeluarkan harta tapi ingin dipuji oleh manusia, juga enggak sampai kepada Allah. Haji berkali-kali. Haji setiap tahun. Enggak ikhlas, tidak mabrur hajinya. Semua harus didasari ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan dalam urusan agama. Ketika Rasulullah ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang beramal karena Allah dan juga kepingin dipuji oleh manusia. Bagaimana itu? Ada orang, dia beramal, bangun masjid banyak. Tapi dia juga pamer, kepingin dipuji sama orang. Ada orang banyak membantu, tapi dia pamer, kepingin dipuji sama orang. Turunlah ayat yang berbunyi. Turunlah ayat yang berbunyi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Maka siapa orang yang mengharap bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan Allah ridha kepadanya, bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan selamat, falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada, maka syaratnya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam amalnya dengan seorang pun, murni karena Allah. Apa sih artinya ikhlas? Ikhlas itu dalam segi bahasa akhlaso yukhlisu ikhlasan sama dengan safa yusafi tasfiyatan, membersihkan, memurnikan. Kalau ada petani, dia tadi itu milihi kerikil, milihi pasir daripada gabahnya, itu namanya akhlaso yukhlisu. Disisihkan selain gabah. Demikian juga amalnya kita disisihkan selain Allah, itu adalah akhlaso yukhlisu. Al-amal liwajhillah. Beramal karena Allah subhanahu, urusan dunia disisihkan. Kepingin dipuji sama makhluk disisihkan, khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Sebaliknya kalau ada orang tendensinya hanya untuk makhluk, berarti bukan untuk Allah dia, ditolak. Allah itu enggak mau kalau enggak murni. Dikatakan dalam beberapa keterangan, orang itu kalau enggak ikhlas dalam amalnya, seperti orang berkirim surat. Misalnya berkirim surat kepada temannya yang ada di Banyuwangi. Kepada yang terhormat saudaraku di Banyuwangi. Dengan ini saya beritahukan situ dan ini macam-macam surat penuh dari Taufik As-Sakaf. Dilempit itu kitabnya, dimasukkan amplop. Dikasih alamat Surabaya amplopnya. Untuk Fulan bin Fulan di Surabaya jalan kini. Masukkan ke pos. Sampai Banyuwangi atau sampai Surabaya? Sampai Surabaya kan? Kenapa? Alamatnya ke Surabaya. Isinya ke Banyuwangi. Tetap sampainya ke Surabaya. Sholat. Bentuknya ibadah. Haji. Bentuknya ibadah. Tapi niatnya, alamatnya untuk manusia. Gak sampai kepada Allah. Gak sampai kepada Allah. Sama dengan kirim surat tadi itu. Sujudnya kepada Allah. Tapi kepingin dipuji sama manusia. Gak dapat pahala sujud. Hajinya ke Ka'bah. Ke Arafah. Berangkat ke Madinah. Bentuknya ziarah kepada Nabi. Tapi tujuannya ingin diperhatikan sama manusia. Gak dapat pahalanya ziarah. Gak dapat pahalanya haji. Kenapa? Alamatnya lain. Sehingga kadang-kadang ada beberapa orang nanti di hari kiamat. Banyak ibadahnya. Ketika dia meminta pahalanya ibadahnya, ditolak oleh Allah. Saya sholat sekian kali ya Allah. Saya haji sekian kali ya Allah. Mana pahalanya? Kamu bukan karena aku. Kamu sholatnya bukan untukku. Kamu hajinya bukan untukku. Kamu haji, kamu sholat, kamu puasa, kamu sedekah untuk makhluk. Minta sendiri pahala sama mereka. Karena itu yang ikhlas. Murnikan amal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau gak ikhlas, munafik. Pura-pura jadinya. Ciri-cirinya orang yang ikhlas. Ini sampean teliti diri sampean ini. Ciri-cirinya orang yang ikhlas. Amalnya itu sama. Sendiri atau di muka orang sama. Wah, di muka orang. Sholatnya banyak. Sendiri nonton TV. Nah, ikhlas itu biasanya. Kalau ada di muka orang, tasbih diputer. Kalau nggak ada orang-orang, udah nggak apa-apa nih orang. Itu ya, orang yang nggak ikhlas. Karena itu samakan kalau untuk Allah sendiri atau di muka orang, jangan berubah. Artinya jangan berubah kebaikannya. Wah, saya nggak mau sholat berjamaah, takut nggak ikhlas. Ini bukan berubah kebaikannya. Justru tetap kejelekannya. Wah, saya gak berani baca Quran. Ada di masjid. Kenapa? Takut gak ikhlas. Yang tetap baca Quran sendiri, baca Quran juga di masjid sama. Sholat di rumah, sholat juga di masjid sama. Itu namanya ikhlas. Bukan berarti gak mau sholat di masjid, gak mau baca Quran di masjid, ninggalkan amal berarti kamu ikhlas. Itu kholas namanya. Gak ada apa-apanya itu. Ikhlas itu udah beribadah, murni untuk Allah. Itu ikhlas. Akhlisin niyya fi a'malik. Yakfikal qalil minal amal. Yang ikhlas kalau beramal. Yang bagus niatnya. Murnikan untuk Allah. Sedikit cukup jadi besar. Titik tapi ikhlas. Nilainya kecil. Nilainya besar. Besar kalau gak ikhlas. Gak ada nilainya. Kenapa? Ditolak oleh Allah subhanahu diceritakan ini ikhlas. Dahulu ada seorang ahli ibadah. Hidupnya ibadah selalu. Bertahun-tahun ibadah kepada Allah. Akhirnya dia dapat laporan daripada orang-orang bahwa di satu daerah dekat dia, kota tidak jauh daripada tempatnya dia, ada satu pohonan yang disembah oleh penduduknya. Dikasih informasi bahwa di daerah tidak jauh dari tempatnya, ada orang-orang nyembah pohon. Pegel ini orang yang ahli ibadah. Benar cerita itu, benar laporan itu, iya benar. Diambil pecoknya, bawa. Dia berjalan menuju ke tempat itu untuk dipotong itu pohon. Mau ditegur itu pohon. Bingung iblis. Loh, ada orang mau negur pohon. Padahal itu adalah satu bentuk kesyirikan. Langsung iblis menghadang. Ini biasanya orang kalau beramal, iblis itu kebingungan. Berusaha untuk rusak amalnya. Iblis menghadang orang tadi itu dalam bentuk orang yang tua. Kayak Pak Ustadz ngono. Ditegur, Aina turid, mau kemana kamu? Uridu an aqta'a syayara. Saya mau tegur itu pohon. Ada apa sih kamu ngurusi pohon itu? Biar aja. Kamu sekarang ninggalkan ibadahnya kamu. Kamu kan seharusnya ngatur ibadahnya kamu. Kok ribut dengan selain ibadah sih kamu itu? Ini juga ibadah negor pohon itu. Karena itu mengakibatkan syirik. Kata orang tadi itu. Kata si iblis, jangan macam-macam, itu pohon milikku. Nggak mungkin kamu akan bisa menegur itu. Langkai dulu mayatku, kata si iblis. Akhirnya marah lu, kamu mau menghalangi aku untuk menumpas kesyirikan. Berkelahi, tukaran. Dengan gampangnya orang yang ada ibadah dibanting itu iblis, diinjak dadanya, diduduki, mau dicekik itu iblis. Kata iblis, udah damai. Lalu coba lepaskan aku mau ngomong. Mau apa kamu? Begini ya, kamu kan bukan nabi, kamu kan bukan rasul yang tugasnya mengajak orang-orang untuk kembali kepada ajaran Allah. Kamu kan diperintahkan untuk ibadah, udah ibadah aja, lawang bukan tugasnya kok kamu itu. Ada apa sih kok bingung? Kalau Allah menghendaki, pasti Allah mengutus nabi di ke daerah itu. Pasti diutus rasul kepada mereka untuk melarang mereka menyembah itu pohon. Loh, kamu mau menghalangi aku lagi? Katanya sudah kapok. Iya, tapi kan kamu jangan ngurusi orang. Kamu itu dan ini. Wah, tukaran lagi, banting lagi itu iblis. Udah gak mampu iblis, nah ini ujian yang paling besar, sampai ingat-ingat ini. Udah, marilah kita damai aja duduk bersama. Begini ya, kamu kan kepingin manfaat sama orang, iya. Saya mau memotong pohon, menegur pohon untuk manfaat. Kamu kan orang melarat, Kamu orang enggak punya kan? Makanan saja tunggu dikirim sama orang. Terus apa maksud kamu? Begini. Udahlah kamu kembali ke rumah kamu, kamu ibadah yang banyak. Saya akan kirim setiap hari 2 dinar. Ambil keperluan kamu selebihnya untuk keluarga kamu dan kamu bisa membagi ke santri-santri kamu. Enak kan? Akhirnya kamu manfaat. Ibadahnya tambah lancar, nggak terganggu. Kamu pun juga bisa nyenengkan keluarga. Dan kamu juga bisa membantu orang-orang yang di sekitar kamu. Mikir ini orang. Kena duit, mikir ya. Mikir ini orang. Iya ya, saya bukan nabi. Lo apa bingung-bingung? Yang penting saya nggak maksiat. Yang penting saya terus ibadah. Terus gak perlu repot. Biar aja maksiat terjadi. Biar aja kekufuran ada. Dong itu juga kehendak Allah. Iya, mis. Bener gak kamu itu? Mau ngirim uang setiap hari? Iya, bener. Iya, udah. Damai dah. Pulang gak jadi. Tidur orang tadi itu, besok bangun dari tidur, benar ada uang 2 dinar. Wah, enak ya. Wah, dia mulai kasih keluarganya macam-macam makanannya, mulai enak. Besok lagi bangun dari tidur, ada lagi uang. Wah, hebat. Seneng dah. Gak terganggu ya, enak kalau punya uang banyak. Hari ketiga juga begitu. Hari keempat gak ada. Loh, cari-cari. Loh, kok gak ada uang ya? Oh, mungkin lali. Mungkin lupa. Hari berikutnya gak ada. Emosi. Marah. Marah yang pertama, ikhlas. Marah yang kedua, karena gak dapat duit. Ambil becoknya. Berangkat lagi, mau ditegur itu pohon. Di tengah jalan ketemu sama iblis. Mau kemana? Udah, kamu pengkhianat. Tadi. Mau tegur itu pohon. Gak usah tegur-teguran kalau sekarang. Macam-macam tak banting kamu, kata iblis. Loh, pantang kamu. Kamu sudah kalah berapa kali sama aku. Ayo coba kalau sekarang. Baru melangkah dibegal sama iblis. Diserimpung sama iblis. Jatuh dia, diinjek. Diduduki dadanya, mau ditekuk sama iblis. Ayo, terus no. Tak sembelih ya kamu, kata iblis. Tak potong leher kamu. Nggak usah potong-potong. Kamu yang saya potong-potong sekarang. Kaget itu orang yang ahli ibadah. Kaget. Dia bagaikan seekor ayam yang mau disembelih. Gampang sekali cari nekep ini, Cok. Akhirnya orang tadi menyatakan, udah, mau damai saya. Kuli anni. Wa akhbirni kaifa ghalabtuka awwalan wa ghalabtani al'an. Coba lepaskan aku, lepaskan. Aku kasih tahu. Kok bisa ya kamu kemarin tak kalahkan, kok sekarang gampang sekali ngalahkan aku. Kamu udah latihan kungfu, kata dia. Kamu belajar karate di mana, kata dia. Oh, kamu kepengin tahu. Li'annaka ghadabta awwala marratin lillah wa kanat niyyatuka al-akhirah. Fasakharanillahu lak wa hadhihi al-marra. Ghadabta sarafta li nafsik walid dunya fasara'tuka. Yang pertama, marahnya kamu karena Allah, niatnya kamu akhirat. Kalau aku iblis, aku ini setan. Aku ini yang pertama kamu kalahkan bukan karena tenagamu, kata setan. Kamu itu mengalahkan aku bukan karena kekuatanmu. Aku kalah yang pertama dengan kamu karena niat kamu untuk akhirat. Kamu ikhlas lillahi ta'ala, kalah aku. Tapi kalau sekarang, aku menang karena kamu bukan untuk Allah. Emosi, harga diri. Ya tak batin kamu. Timbul satu pertanyaan. Kenapa sih Wali Songo itu? Wali ini mek songo bisa ngislam kenjawa semuanya. Timbul pertanyaan. Kenapa? Lawang sekarang ulamanya mek songo bisa mengislamkan Jawa semuanya. Sekarang ulamanya sangang juta. Kenapa enggak bisa ngislamkan Tengger? Kenapa enggak bisa ngislamkan Bali, malah banyak orang Islam murtad? Resepnya kalau dulu itu ikhlas. Karena Allah. Akhirnya berhasil. Padahal susahnya setengah mati dulu. Kalau sekarang jalannya sudah aspal. Mobil macam-macam. Belum lagi kereta api. Ada lagi yang cepat, pesawat terbang. Kalau dulu naik kuda, itu pun nggak ada jalan aspal. Hutan, belantara, harus mendaki gunung, harus turun ke jurang. Jowo iso Islam kabeh sak pulau Jawa. Sekarang nih lihat Abid Taufik pengajian sekarang ini ada di masjid sini. Yang lainnya bisa dengarkan lewat radio. Enak kan? Belum lagi kalau televisi ngomongnya di Jakarta, di Pasuruan iso ndelok koyo ning ngarep dhewe. Gampang. Media cetak yang namanya koran, yang namanya majalah, yang mana itu banyak sekali. Ya kok gak iso sih an? Yang ceramah wake. Kenapa kok bisa kalah dengan yang dulu? Intinya sana menang niatnya, menang ikhlasnya, kita banyak untuk tendensinya. Kalah. Karena itu inti orang beramal kalau kepingin mau diterima harus ikhlas. Enggak ikhlas jadi munafik. Enggak percaya. Saya enggak percaya kalau sholat itu akan dapat pahala. Saya enggak percaya kalau puasa itu ajaran agama hukumnya kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazayyana bi amalil akhirah wa huwa la yuriduha wa la yatrubuha lu'ina fis samawati wal ard." Siapa orang yang menghiasi diri dengan amal akhirat? Bayangin kayak pura-pura melbunya masjid. Pura-pura tujuannya nyolong sandal. Pura-pura dia pakai serban nasehat tujuannya cari amplop. Maka orang itu dilaknat di langit-langit Allah dan di bumi. Rahmat at-tarru min rahmatillah, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man arannasa fawqa ma indahu min al-khasyah lillah bahwa munafik. Barang siapa yang nunjuk-nunjukkan kepada manusia lebih daripada rasa takutnya yang ada dalam hatinya. Hatinya biasa-biasa, nangisi dikit-dikit no. Sebetulnya dia biasa-biasa, tapi dihusuk-husukkan muka orang, itulah orang munafik. Wah, kadang-kadang nangisi direkam. Hadir hall di Solo misalnya, direkam, nangis kuku-kuku dia. Setelah nangis, setelah selesai acara, dicetek, sapa yo nangis? Aku yo nangis. Ditutunno. Kalau mau nangis, jam 2 malam bangun menghadap kiblat nangis. Itu bagus. Cerah-cerit mukanya manusia. Kalau arek cilik yang cerewet. Nangis itu sendiri. Untuk Allah Subhanahu wa taala itu yang baik, saudara. Itu namanya ikhlas. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan berubah-ubah jadi orang yang tetap sendiri juga baik, di muka orang juga baik, di rumah juga ibadah, di masjid juga ibadah, di pondok jadi santri yang baik. Kemudian pulang ke rumah tetap gak berubah-berubah. Ikhlas, di pondok jadi santri, di rumah jadi koboi. Di masjid nangis, di rumah nyanyi. Huh? Ini orang berubah-berubah. Huh? Usahakan orang jadi orang yang ikhlas, maka Anda menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ikhlas menerima segala amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud bi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا ومن فتنة الشيطان. Ya ghanimal ihsan. Kam laka alayna min ihsan. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فإنك تغفر الرب عليك ولا يعز من عليك بارك ويكلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.